إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan berkah ini, bulan suci Ramadan, yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan pertolongan kepada kita agar kita bisa mengisi waktu-waktu kita di bulan yang penuh dengan berkah ini dengan amalan kebaikan, amalan soleh, memperbanyak di dalamnya. Dan insyaallah ta'ala untuk mengisi kesempatan setiap ba'da duhur kita kembali akan membaca apa yang pernah kita baca di kesempatan tahun sebelumnya, yaitu kitab Sunanul Mahjurah yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, yang asalnya ini adalah merupakan dars pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Syed Ruslan di bulan Ramadan beberapa tahun yang lalu. Naam, maka insyaallah taala untuk mengisi kesempatan setiap ba'da duhur kita akan melanjutkan untuk membaca kitab ini yang pernah kita baca di kesempatan sebelumnya. Yang mana kita akan masuk di pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Hafizullah taala. Naam, yaitu sunnah al-istidzan salatan wa adamu ziyada alaiha. Sunnah meminta izin sebanyak 3 kali dan tidak lebih darinya. Allah Subhanahu wa taala membimbingkan kepada hambanya untuk mereka tidaklah memasuki suatu tempat ataukah rumah yang bukan miliknya dalam keadaan dia tidak meminta izin terlebih dahulu, yang apabila itu dilakukan oleh seorang muslim memasuki tempat rumah yang bukan miliknya tanpa minta izin, maka akan menimbulkan sekian banyak mafsadah, kerusakan, kemadharatan. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan innama ju'ilal isti'dzan min ajlil basar, sungguhnya disyariatkannya untuk meminta izin dalam rangka untuk menjaga pandangan, penglihatan. Nah, disyariatkannya untuk meminta izin terlebih dahulu. Nah, memasuki tempat ataukah rumah yang bukan miliknya agar supaya penglihatan-penglihatan tersebut tidaklah melihat sesuatu yang diharamkan yang ada di dalam rumah yang bukan miliknya. Nah, ini diantara mafsadahnya. Demikian pula termasuk diantara mafsadah yang akan ditimbulkan dengan masuknya seorang tanpa izin di suatu tempat rumah yang bukan miliknya akan menumbuhkan, menimbulkan na'am kecurigaan, tuduhan yang buruk, yang jelek ya terhadap orang tersebut dari pemilik rumah, pemilik tempat ya, dituduh mencuri atau yang lain sebagainya, tuduhan-tuduhan yang tidak baik, yang jelek ya, menimbulkan kecurigaan disebabkan karena dia masuk secara diam-diam ya, tidak meminta izin, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala membimbingkan kepada hamba-Nya ketika hendak memasuki tempat ataukah rumah yang bukan miliknya untuk meminta izin terlebih dahulu. Naam, dan tentunya di sana banyak adab-adab yang dibimbingkan terkait tentang permasalahan ini. Yang di antara yang dibimbingkan adalah ketika meminta izin tidak melebihi dari 3 kali. Kata beliau, hafizallahu taala wa aidan minas sunan mahjurah al istidzan 3 marrat, hadhihi sunnatun mahjurah bil marrah. Dan juga termasuk sunnah-sunnah yang ditinggalkan, yaitu untuk meminta izin sebanyak 3 kali. Ini adalah merupakan sunnah yang ditinggalkan banyak sekali oleh kaum muslimin, apalagi di zaman kita sekarang ini. Wala yumkin an tatadzakkara ahadan yasna'uha, yang tidak memungkinkan engkau mengingat-ingat seorang melakukan hal tersebut. Fa illam yu'dhan laka wa qad ista'dhanta 3 marrat fa 'alaika an tarji'a bi amrillahi tabaraka wa ta'ala huwal ladzi amara. Maka apabila engkau tidak diberikan izin dalam keadaan engkau telah meminta izin sebanyak 3 kali, maka yang wajib bagimu adalah untuk kembali. Wajib bagimu untuk kembali, jangan tetap diam di depan pintu rumah orang seakan-akan menunjukkan dia itu mendesak supaya diizinkan masuk. Apabila engkau tidak diberikan izin padahal engkau telah meminta izin sebanyak 3 kali, wajib bagimu untuk kembali berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memerintahkan ya kepada hamba-Nya. Nah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-28. Wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna 'alim. Dan apabila dikatakan kepada kalian kembalilah, maka hendaklah kalian kembali. Jangan tetap tinggal diam di depan pintu rumah orang padahal sudah dikatakan untuk kembali. Afan ya akhi, naam, untuk waktu ini saya belum bisa menerima tamu ya, maka hendaklah engkau pulang, nanti di kesempatan yang lainnya barangkali ada kesempatan untuk bisa bertamu di rumah saya. Maka yang wajib adalah kembali, farji'u, kembali. Huwa azka lakum, yang demikian lebih suci untuk kalian. Jangan kemudian ketika disuruh kembali kemudian muncul pada dirinya mengatakan kepada pemilik rumah tersebut sombong atau kasok atau yang bagaimana. Nah ya, hendaklah dia kembali dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu akan lebih suci, mensucikan hati kalian dari keburukan-keburukan dan juga akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan pada diri kalian. Kenapa? Karena kalian menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasta'dhinu 3 marrat. Engkau meminta izin sebanyak 3 kali, tidak lebih daripada itu. Wa ammal ilha fi mas'alatil isti'dzan fa laisa min dinillah wala min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun engkau terus mendesak dalam permasalahan minta izin tersebut ya, sudah 3 kali. Assalamualaikum diketuk ya, sudah 3 kali. Tidak ada jawaban dari pemilik rumah, atau ada jawaban tapi pemilik rumah mengatakan hendaklah engkau kembali karena tidak ada waktu kesempatan ini untuk menerima tamu. Nah, tetap dia mendesak, ya, maka ini bukan termasuk dari agama Allah Subhanahu wa taala dan bukan termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Wa katsirun minan nas yakhdhab idza ata min ghairi mau'idin wa lam yu'dhan lahu, dan banyak dari kalangan manusia, ya, naam, marah ketika dia datang, ya, ke tempat seseorang, ke rumah seseorang dalam keadaan belum ada janji sebelumnya. Sekedar dia datang ingin bertamu, berkunjung. Naam, mungkin dia punya hajah tapi belum ada perjanjian dengan pemilik rumah, dengan saudaranya. Naam. Kemudian dia tidak diizinkan untuk masuk. Nah, maka dia marah. Muncul, ya, dalam hatinya sombong, sok atau yang bagaimana, sok penting atau yang semisalnya, dan perkataan-perkataan yang lainnya. Naam, ya. Wa ka'anan nas laisa lahum masalih yang dunaha, ya. Dia menganggap seakan-akan manusia itu tidak ada kepentingan, nah, kecuali dirinya. Sehingga ketika dia datang harus punya hak untuk disambut, ya, disuruh masuk, diberikan izin dalamnya. Nah, marah ketika tidak diizinkan. Seakan-akan manusia tidaklah mereka memiliki kepentingan urusan yang mereka menginginkan untuk menyelesaikannya. Cuman dirinya saja yang punya kepentingan urusan. Walaisalam amalun ya'maluna, seakan-akan manusia mereka tidak memiliki pekerjaan yang mereka hendak melakukannya, menyelesaikannya. Cuman dirinya yang punya pekerjaan. Naam. Wa ka'annahum farighuna min kulli syughlin, seakan-akan dia menganggap manusia itu, ya, mereka kosong, enggak punya kegiatan, kesibukan. Hanya dirinya yang punya kesibukan. Waliyatu billah. Fayati man syaa'a waqta ma syaa'a kaifa ma yasha'a, sehingga dia mendatangi siapa saja yang dia inginkan, kapan saja waktunya, terserah dia, semau dirinya, bagaimanapun dia menginginkan, ya. Naam. Idza tayassara lahul maji, ketika dia, naam, menginginkan untuk datang kapan saja kepada siapa saja. Naam. Wa yara li nafsi haqqan, dan dia memandang dirinya punya hak, harus diterima. Naam, ketika bertamu, berkunjung, ya, tidak menganggap, ya, saudaranya itu memiliki urusan, kepentingan, ya, kesibukan. Seakan-akan yang punya kesibukan dirinya sendiri. Nah, wa hadza amrun ajib, ini sesuatu perkara yang mengherankan, aneh. Fa huwa musadimun lil ayah al-azimah allati dzakaraha Allahu rabbul alamin fiha hadzal amrul kabir, maka dia itu seakan-akan menentang terhadap ayat yang agung yang Allah menyebutkan Rabbul Alamin di dalamnya tentang perkara yang besar ini. Ya, bahwasanya ketika dikatakan irji'u farji', kembalilah, maka kembalilah. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in qila lakum irji'u farji'u wa askalakum, dan ketika dikatakan kepada kalian kembalilah, maka kembali. Yang demikian itu lebih suci untuk kalian. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Subhanahu wa taala, na'am, Maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Yakni anta tatrukul bab, anta tasta'dhinu thalatha marrat, fa in udhina laka wa illa farji. Ya. Maknanya apabila engkau telah mengetuk pintu, mengucapkan salam, engkau telah meminta izin sebanyak 3 kali. Ya, jika diizinkan maka bagimu apa yang kau inginkan, ingin bertamu, berkunjung kepada rumah saudaramu, temanmu. Kalau tidak diizinkan maka kembalilah. Naam. Imma pemilik rumah tersebut mendengar salammu, ketukan pintumu, ya. Naam, ataukah dia tidak mendengarkannya? Naam. Imma pemilik rumah tersebut tidak mendengarkan ketukan pintu, ataukah mendengarkan kemudian dikatakan kembalilah engkau, ya. Nah, wa idza qila laka irji, ketika dikatakan kepadamu kembalilah, naam, saya belum punya kesempatan untuk menerima tamu, ada kesibukan di waktu ini. Hakadha. Ya, ketika engkau dikatakan, naam, kembalilah, Naam, yakni kata beliau yumkin an yulabba nida'u. Mungkin pemilik rumah tersebut ya, naam, mendengar ya, disambut panggilan dia. Ya, orang yang bertamu tersebut disambut oleh pemilik rumah. Naam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Kemudian dikatakan kembalilah. Maka kembali. Ya'ni antadhaba ila fulan taqulu ya fulan fayaqulu lak as-sami' irji. Ketika engkau pergi kepada seseorang, kemudian kau mengatakan ya fulan, ya boleh saya masuk? Kemudian pemilik rumah tersebut mendengar ya, engkau minta izin. Tapi dia mengatakan irji. Alaika antarji, maka wajib bagimu untuk kembali. Wallahu tabaraka wa ta'ala huwallazi amaraka bihadza. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memerintahkanmu untuk hal ini. Wa in qila lakum irji'u farji'u aska lakum wallahu bima ta'maluna 'alim. Dan jika dikatakan kepada kalian kembalilah, maka kembali. Yang demikian itu lebih suci terhadap hati-hati kalian dari keburukan-keburukan dan akan lebih menumbuhkan kebaikan-kebaikan karena kalian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna 'alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-istidhanu thalathun fa in udhina laka wa illa farji. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan al-istidhan thalathun, minta izin itu sebanyak 3 kali. Tidak lebih daripada itu. Fa in udhina laka wa illa farji. Dan jika engkau diberikan izin, maka itu bagimu sesuai dengan apa yang kau harapkan. Dan jika tidak diizinkan, maka kembalilah. Naam. Akhrajah al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana di dalamnya ada kisah. Naam, sebagaimana disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, ya, demikian pula Imam Muslim, ya, dari Ubaid ibn Umair, beliau mengatakan bahwasanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu meminta izin kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ini lafaz yang kita sebutkan kisahnya dari lafaznya al-Imam al-Bukhari. Ya, di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya beliau telah meminta izin sebanyak 3 kali. Falam yu'dhan lahu, akan tapi beliau belum mendapatkan izin dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, wa ka'annahu kana mas'hulan, sepertinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ada kesibukan. Naam, ya. Maka kembalilah Abu Musa al-Ash'ari karena sudah 3 kali beliau meminta izin, ya, naam, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, akan tapi belum mendapatkan izin darinya. Naam. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu selesai dari kesibukannya, beliau mengatakan alam asma sauta Abdullah bin Qais, ya, bukankah aku tadi mendengar ada suaranya Abdullah bin Qais, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, izinkan dia untuk masuk. Maka dikatakan kepada Umar, dia telah kembali. Maka beliau pun ya memanggilnya, ya merintahkan supaya manggil Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Abu Musa al-Ash'ari, "Ma hamalaka ala ma sana'ta?" Apa yang membawa dirimu untuk melakukan hal tersebut? Ya, engkau kembali. Ya, tidak menunggu. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kunna nu'maru bidzalik, bahwasanya kami diperintahkan untuk itu. Kalau sudah 3 kali minta izin, tidak diberikan izin padanya, ima si pemilik rumah tidak mendengar atau dikatakan untuk kembali ketika pemilik rumah tersebut mendengarnya. Naam, kami diperintahkan untuk kembali. Faqala ta'tini 'ala dzalikal bayyinah. Maka Umar Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan kepada Abu Musa al-Ash'ari, "Datangkan kepadamu, engkau harus mendatangkan kepadaku tentang hal ini bukti yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut." Famtalaqa ila majlis Anshar, maka beliau pun berangkat ya mencari bayyinah, bukti yang menguatkan apa yang beliau sampaikan. Ya, mendatangi majlis orang-orang Ansor. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, ya, siapakah yang punya bukti menguatkan apa yang beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mereka mengatakan, la yashhad laka ala hadza illa asghuruna Abu Sa'id al-Khudri. Tidaklah ada yang menguatkan dirimu tentang hal ini kecuali orang yang paling kecil di antara kita, yaitu Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, maka berangkatlah Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat Imam Muslim beliau berdiri, na'am, kemudian mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kunna nu'maru bihadza, bahwasanya kita diperintahkan tentang hal ini. Kalau sudah tiga kali minta izin tidak diizinkan padanya, maka kembali. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, akhufiya hadza alayya min amri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, allahani ashafku bil aswak. Apakah sesuatu perkara ini tersamarkan dari diriku, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan, membimbingkan kepada kaum muslimin, kalau sudah tiga kali minta izin tidak diberikan izin padanya, kembali. Tidaklah yang melalaikan diriku tentang hal ini, perkara ini, melainkan karena, ya, kesibukan beliau keluar untuk berdagang. Nah, ya, ini kisah terkait tentang hadis ini. Wallahu ta'ala alam miswab. Berkata Syekh Habibullah ta'ala, fal ta'rifu ahadan fil alam idza tabaqta ma'ahu hadha sunnah taqabbalha biqabulin hasan. Maka apakah engkau mengetahui seseorang di dunia ini, di zaman kita sekarang ini, apabila engkau menerapkan, ya, terhadap orang tersebut tentang sunnah ini, ya, dia datang, na'am, dalam kondisi sebelumnya tidak ada perjanjian, na'am, ingin berkunjung, bertamu, ya, kemudian engkau mengatakan kepada orang tersebut, ya, kembalilah, afan akhi, saya belum punya kesempatan untuk menerima tamu pada saat ini. Na'am, ya, ketika engkau menerapkan sunnah ini, na'am, apakah orang tersebut akan menerima dengan penerimaan yang baik, dia kembali? Yang ada kebanyakan marah, jengkel, timbul perkataan yang tidak baik pada dirinya, sombong, sok, dan yang lain sebagainya. Ma'anna bi'amrillah wa amri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, padahal ini adalah perintah dari Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk kembali ketika tidak diberikan izin oleh pemilik rumah. Li'anna linnasi masaliha kama anna laka maslahatun walin nasi ahwalun kama anna laka ahwal bal ahyanan indama tadhhabu ila insan law anna kharaja ilaika takunu hunalika muskilatun. Ya, karena manusia, orang lain tersebut itu memiliki kepentingan-kepentingan urusan sebagaimana engkau juga memiliki kepentingan urusan. Ya, jangan menganggap dirimu sendiri yang punya kepentingan urusan, orang lain tidak. Ya, sehingga ketika dia datang bertamu, berkunjung, harus diterima. Nah, harus diizinkan. Ya, manusia, orang lain tersebut juga memiliki keadaan-keadaan sebagaimana dirimu. Tapi kenapa engkau marah? Kenapa harus keluar ucapan-ucapan yang tidak baik dari dirimu ketika engkau diperintahkan untuk kembali? Tidak semestinya yang demikian tersebut. Amalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sudah minta izin tiga kali, diperintahkan untuk kembali. Ketika tidak diizinkan, maka kembalilah. Nah, bal ahyan, bahkan terkadang ketika engkau pergi, ya, ingin berkunjung kepada seorang, kalau seandainya orang tersebut keluar untuk menemuimu, ya, padahal di sana orang tersebut memiliki muskilah, permasalahan. Masalah misalnya baina wa baina ahli, ada muskilah, permasalahan antara orang tersebut dengan keluarganya. Law anna ra'aka fa kharaja, kalau seandainya dia itu lebih mementingkanmu, memperhatikan dirimu, menjaga, ya, supaya tidak timbul prasangka yang tidak baik dari dirimu, sehingga dia terpaksa untuk menerima, ya, mengizinkan untuk masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia keluar. La rubbama tuliqat, la rubbama waqa'a khalan 'adzim, terkadang, ya, dia pun akhirnya menceraikan istrinya. Nah, karena sebelumnya ada muskilah. Ya. Ataukah terjadi, ya, perkara yang sangat besar yang tidak diinginkan. Fa idza qila laka irji farji, sehingga apabila dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah kau kembali. Jangan memaksa saudaramu untuk menerima dirimu. Ya. Nah, boleh jadi dia memiliki muskilah, permasalahan, kesibukan yang tidak bisa diganggu pada saat itu. Kama amara bidzalika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan hal tersebut. Wa tasta'dhin thalath marrat la tazid ala hadzal adad alladzi dzakarahu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Engkau meminta izin sebanyak 3 kali. Jangan lebih daripada itu. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, in udzina laka fadzalik wa illa farji, jika diizinkan untukmu maka itu yang engkau harapkan, wa illa farji, kalau tidak diizinkan maka kembali. Kama amaraka nabiyuka sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam perintahkan kepadamu. Fahadhihi sunnatun mahjurah, ini adalah merupakan di antara sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Wallahu taala alam suwab, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wa akhir wada'a alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu wasallam wa barakallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Tafadhal, hamdakumullah.